izinkan aku mencintaimu di jalan yang diridhoinya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, ku doakan dirimu menjadi jodohku, imam pemimpin dalam hidupku. Insya Allah, ku jaga dirimu dengan seluruh cintaku, hidup dan matiku. Insya Allah, ku jaga kehormatanku menjadi pendamping dalam sebuah cinta. Saya terima nikah dan kawinnya Lestiani binti Endang Mulyana dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar $72,300 dibayar tunai. Dalam hidupnya ku puja janji suci kita berdua. Hidup dan matiku. Pendamping dalam